ka batur kasalaki ngantep bae tingali batur mah bet mesra pisan lamun salaki rek ngantor cium dulu sebab sebab wong lanang hidup kan susah nanti dulu oh pirituna borora senyum dan cium lupuk mah hidup teh susah cing bingung kurang naon neneng kurang naon montong jadi pikiran tah ieu neneng uang balanja tapi akan minta janji kewan ieu nyatanya penting kewan neng tah akan marona oh udah bener kewan marona tah teh marona eta pak RK aku teh ingat aduh poho neng batur kasalaki ngantep bae semalam tingali batur mah bet mesra pisan lamun salaki rek ngantor cium dulu sebab sebab wong lanang hidup pun susah nanti dulu di dituna borora senyum dan cium kupu-kupu mah hidup teh susah cing bingung kurang naon neneng kurang naon uang belanja usaha pun lancar tuh ibu warung datang nagihan soal hutang mah cetek montong jadi pikiran tah ieu neneng uang belanja tapi akan minta janji enji wengongnya oh udah kemari mah ngalona neng besilah enjingnya ngeduk sumur oh jika batur kasalaki ngantep bae tingali batur mah bet mesra pisan lamun salaki rek ngantor cium dulu sebab sebab wong lanang hidup pun susah nanti dulu di dituna borora senyum dan cium kurang naon neneng kurang naon uang belanja usaha kelancar tuh ibu warung datang lagi kan soal hutang mah cetek montong jadi pikiran tah iya neneng uang belanja tapi akan minta janji maneng pake tok